Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani fiddi rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lalui pembahasan mengenai beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa pada bulan Ramadan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengenai seorang yang makan atau minum dikarenakan lupa pada siang hari bulan Ramadan, maka yang sahih, yang benar adalah orang tersebut tidak batal dan boleh melanjutkan puasanya, tidak perlu mengganti pada hari yang lain. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang seperti ini keadaannya, Allahu at'amaka wa saqaka. Allah telah memberikan makan kepadamu dan telah memberikan minum kepadamu. Yaitu dengan ditakdirkan dia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa. Kemudian juga yang telah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal, menyambung satu puasa kepada atau puasa satu hari kepada puasa pada hari setelahnya. Dan demikian seterusnya, bisa 2 hari, 3 hari. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dikarenakan beliau adalah seorang yang memiliki kelebihan diantara atau dibandingkan manusia yang lainnya. Ya, beliau diberikan kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir kepada Allah sehingga ya, tidak merasakan rasa lapar ketika melakukan puasa wisal tersebut. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara yang sudah kita bahas ya, adalah ketika seseorang masuk kepada waktu subuh dalam keadaan dia junub, apakah itu kemudian berpengaruh kepada puasanya? Ya, tidak berpengaruh. Tidak mengapa untuk dia masuk ke dalam waktu subuh, dikumandangkan azan subuh, kemudian belum melakukan mandi wajib, belum bersuci dari hadas besarnya, tidak mengapa untuk dia berpuasa, dikarenakan suci dari hadas bukan termasuk syarat daripada puasa, namun suci dari hadas adalah syarat untuk melakukan sholat, bukan syarat untuk melakukan puasa. Maka tidak mengapa untuk masuk dalam keadaan subuh atau masuk pada waktu subuh dalam keadaan dia junub, kemudian dia bersuci untuk melakukan sholat subuh. sekalian, mengenai puasa pada saat safar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, barang siapa yang mau berpuasa maka boleh dia berpuasa, dan barang siapa yang mau untuk berbuka maka tidak mengapa baginya untuk berbuka. Dan yang afdal, wallahu a'lam, yaitu seorang melakukan yang mudah baginya. Apabila yang lebih mudah baginya melakukan puasa pada saat safar, ya, dikarenakan apabila dia harus, ya, mengqadha puasa tersebut pada hari yang lainnya, ya, itu lebih sulit baginya. Ya. Adapun pada bulan Ramadan lebih mudah, di mana memang dimudahkan bagi kaum muslimin untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan, ya, karena memang mereka melakukannya bersama-sama, tidak seperti di luar bulan Ramadan. Ketika seorang mengqadha puasa, orang-orang yang lainnya dalam keadaan tidak berpuasa, ini berat baginya. Maka yang afdal baginya yaitu dia melakukan yang lebih mudah. Ya. Ketika dalam keadaan seperti ini, ya, berarti dia berpuasa dalam keadaan dia safar. Atau ketika memang safarnya tersebut, ketika melakukan perjalanan dia benar-benar merasakan berat apabila harus berpuasa, ya, maka yang afdal dia berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birr as-siyamu fis safar." Bukan termasuk perkara kebajikan seorang berpuasa dalam keadaan dia safar, yaitu apabila keadaannya seperti orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari orang tadi dengan sabdanya, sabda beliau tersebut, yaitu apa, orang yang kemudian jatuh pingsan, kemudian dinaungi oleh orang lain, dinaungi oleh para sahabat yang lainnya, kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa ini? Ya. Maka para sahabat yang lain mengatakan, ini seorang yang sedang berpuasa dalam keadaan dia safar. Maka Rasulullah SAW mengatakan perkataan ini, bukan termasuk kebajikan seorang yang berpuasa dalam keadaan dia safar sampai seperti ini keadaannya, maksudnya seperti itu. Ya, apabila keadaannya seperti ini maka puasa, ya, adalah bukan termasuk kebajikan. Yang lebih baik baginya adalah mengambil rukhsah, mengambil keringanan, yaitu dia berbuka ketika dia safar supaya tidak merasakan beratnya berpuasa dalam keadaan dia sedang melakukan perjalanan jauh yang memang membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, membutuhkan asupan gizi, ya. Maka yang lebih baik baginya adalah berbuka. Mulina khani fiddi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melakukan sholat maghrib. Dan beliau berbuka dengan beberapa butir rutab, kurma muda, ya, yang masih ada rasa, ya, kecutnya atau asamnya, dan sudah ada pula rasa manisnya. Ya. Ini yang dinamakan rutab, warnanya kuning, ya, ataupun bercampur dengan warna coklat. Sebagian mungkin ada yang kuning saja, ya, ya. Ini masih agak keras. Adapun apabila sudah ada sebagian dari kurma tersebut yang matang, ya, warnanya kuning, dan kemudian ada pula bagian yang coklat, yang lembut. Kalau bagian yang kuning ini bagian yang masih yaitu keras atau renyah, ya, ya, teksturnya renyah. Apabila masih berada dalam keadaan kuning, ya, warnanya masih kuning, ini teksturnya renyah. Bisa dimakan tidak keras juga, namun juga tidak terlalu lembut. Dan apabila tidak mendapatkan rutab tersebut, maka beliau berbuka dengan kurma, tamar, ya, yang seperti kita biasa makan di negeri kita, ini yang dinamakan dengan tamar. Dan apabila tidak mendapatkan lagi, maka beliau minum beberapa teguk air. Ini cara berbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai doa ketika berbuka, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyampaikan di sini beberapa hadis, ya. Dan yang sahih adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Al Husain ibnu Waqid dari Marwan ibnu Salim Al Muqni dari Ibnu Umar, hadisnya Ibnu Umar di mana beliau mengajarkan doa zahaballama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat nadi dan telah tetap telah ditetapkan pahala atas puasa insyaallah. Ya. Ini doa berbuka puasa yang sahih. Ya. Yang kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan doa ini diucapkan ketika memang seorang merasakan haus ketika berbuka. Ya. Maka ketika seorang mengucapkan doa ini, mengucapkan zahaballama, cocok dengan keadaannya. Telah hilang rasa haus dan dahaga. Adapun apabila seorang tidak merasakan rasa haus dan dahaga, ya, maka tidak tepat apabila dia mengucapkan doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini, ya, yang berbunyi inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya seorang yang berpuasa itu memiliki satu doa pada saat berbuka yang tidak akan ditolak. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini bukan hadis yang sahih. Ya. Adapun hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda salatatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang kemudian tidak akan ditolak doa mereka. Di antaranya as-sha'imu hatta yuftir. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Bukan ketika berbuka, namun sampai dia berbuka. Berarti apa? Ketika dia berpuasa dari awal pagi, dari waktu fajar, sampai dia berbuka, doanya tidak ditolak. Doanya mustajab seorang yang berpuasa. Apakah itu puasa Ramadan atau puasa sunnah. Doanya mustajab. Ya. Jadi tidak dibatasi hanya sekedar ketika berbuka puasa saja, namun saat kapanpun, ya, pada pagi hari kah itu, pada waktu duha, atau pada waktu sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, setelah asar, ya, mendekati maghrib, semuanya sama. Itu apa? Doanya mustajab, tidak ada waktu yang dikhususkan. Ya. Dan juga di antara orang yang tidak ditolak doanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu seorang imam yang adil, yang berbuat adil kepada rakyatnya, tidak menzalimi mereka, dan juga seorang yang dizalimi, ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, mengenai waktu berbuka. Kita sudah mengetahui bersama waktu berbuka itu ketika tenggelamnya matahari pada waktu maghrib. Di situ ada suatu hadis yang sahih. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat asy-syamsu faqad afṭara as-ṣā'im." Apabila malam sudah menjelang dari sebelah sini, yaitu dari sebelah timur, dari arah timur sudah muncul kegelapan malam. Wa adbara an-naharu min hahuna, dan siang telah pergi, telah berlalu dari sebelah sini, dari arah barat. Ya, matahari sudah tenggelam dan sinar mulai meredup. Sinar matahari mulai menghilang. Ya. Wa gharabati syams, dan telah tenggelam matahari, faqada afṭara ṣā'im, maka orang yang berpuasa itu telah berbuka. Jadi waktu untuk berbuka matahari. Dan dari hadis ini pula, sebagian ulama menyatakan apabila tidak bisa melihat matahari, ya, maka bisa melihat kepada tanda-tanda yang ada di langit. Yaitu apa? Sebagaimana yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ketika sudah muncul kegelapan malam dari arah timur dan dari arah barat, cahaya siang, cahaya matahari semakin menghilang. Ya, sudah muncul gelap dari barat dan dari afan sudah muncul kegelapan dari timur dan sudah semakin menghilang sinar dari barat, maka ini adalah waktunya untuk berbuka walaupun dia tidak bisa melihat matahari. Apabila telah yakin ini waktunya untuk berbuka, maka boleh baginya untuk berbuka. Ya, ini bagi seorang yang tidak memiliki ya, tanda-tanda yang lainnya. Adapun pada saat sekarang ya, banyak masjid yang memandangkan azan, maka hendaknya berpatokan kepada azan yang ada di masjid-masjid. Ya. Adapun seorang yang misalnya berada di tempat yang jauh, tempat yang terpencil, ya, tidak ada patokan dan matahari pun tidak kelihatan apakah sudah tenggelam ataukah belum, bisa dia berpatokan kepada apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya malam telah menjelang, mulai muncul kegelapannya di arah timur, dan siang mulai pergi, mulai meredup ya, cahayanya di arah barat, maka inilah waktu untuknya baginya untuk berbuka. Ya, ketika dia sudah yakin ini waktunya, maka tidak mengapa untuk berbuka. Kemudian ikhwan fi dirahimani wa rahimakumullah, hadis tadi ditafsirkan dengan dua penafsiran. Faqad afthara shaim, maka orang yang berpuasa itu telah berbuka. Apa maksudnya? Penafsiran yang pertama ada yang mengatakan bahwasanya secara hukum dia sudah dihukumi sebagai seorang yang berbuka, ya. Secara otomatis artinya, walaupun dia tidak berniat, walaupun dia belum meneguk minuman atau memakan makanan, dia sudah dihitung sebagai seorang yang berbuka, ya. Dan ada penafsiran yang kedua, yaitu apa? Faqad afthara shaim, maka orang yang puasa itu telah berbuka, yaitu sudah masuk waktu berbuka. Hendaknya dia segera untuk berbuka dan membatalkan puasanya, ya. Yaitu dengan makan makanan atau minum minuman, atau kalau tidak mendapatkan makanan dan minuman, dia berbuka dengan niat saja. Ya, saya sudah berbuka. Ya, kalau di penafsiran yang pertama, yaitu seorang secara otomatis dihitung sebagai seorang yang telah berbuka ketika masuk waktu maghrib. Secara otomatis, berniat ataukah tidak, makan ataukah tidak, otomatis dia sudah berbuka. Ya. Adapun penafsiran yang kedua yaitu tidak secara otomatis dia berbuka, namun ketika waktu maghrib inilah waktu baginya untuk berbuka, hendaknya dia makan atau minum, atau kalau tidak mendapatkannya, maka hendaknya dia berniat dengan hatinya bahwasanya dia sudah membatalkan puasanya, itu sudah berbuka, sudah sempurna puasanya. Wa ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, di antara hukum yang berkaitan dengan puasa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bagi seorang yang berpuasa untuk berkata kotor, untuk berteriak-teriak, untuk mencela, dan jangan pula menjawab celaan. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi seorang yang menghadapi celaan orang lain, jangan dia membalasnya, hendaknya dia mengatakan inni shaim, sungguhnya saya sedang berpuasa. Nah, di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dia mengucapkan perkataan ini, inni shaim, saya seorang yang berpuasa, dengan lisannya. Dia katakan kepada orang tersebut sehingga dia mendengar dan dia mengetahui bahwasanya dirinya adalah seorang yang berpuasa. Dan inilah yang lebih zahir daripada hadis tersebut, ucapkan dengan lisan. Ada yang mengatakan ucapkan dengan kalbu, dengan hati. Yaitu apa? Yaitu maksudnya mengingatkan diri sendiri, ya. Ketika ada seorang yang menjalannya, dia terpancing emosinya, ingatkan diri sendiri dengan mengucapkan dalam hati, saya sedang berpuasa. Itu menyabarkan dirinya, ya. Mengingatkan dirinya jangan sampai puasanya ya, berkurang pahalanya dikarenakan melayani orang tadi. Ada pendapat yang ketiga, yaitu hendaknya dia mengatakan ucapan ini saya sedang berpuasa kepada orang yang mencelanya secara lisan apabila dalam puasa yang fardu seperti puasa bulan Ramadan. Adapun dalam puasa yang sunnah, hendaknya dia mengucapkannya di dalam hati saja, ya. Karena yang seperti ini lebih selamat dari penyakit riya. Jangan sampai terjangkit penyakit riya, ya, ketika dia mengatakan saya sedang puasa, ya, lihat nih saya sedang berpuasa, supaya orang lain tahu, ya, posisi dirinya sedang berpuasa. Ini lebih selamat, ya, ketika seorang melakukan ibadah puasa yang sunnah, dia mengucapkan ucapan ini di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi zahir daripada hadis menunjukkan pendapat yang pertama, dia mengucapkan dengan lisannya. Namun wallahu a'lam apabila kemudian dalam keadaan dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam perkara riya, ya, yang bisa membatalkan amalannya, yaitu bisa membatalkan pahala amalannya, maka hendaknya dia mengucapkannya hanya dalam hati saja, sekedar untuk mengingatkan dirinya bahwa dirinya sedang berpuasa, jangan sampai membalas perbuatan atau celak sakit berdasarkan kejadian. Mulai di khani fi din rahimani wa rahimakumullah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan safar pada bulan Ramadan, maka terkadang beliau berpuasa, terkadang pula beliau berbuka, ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak selalu beliau berpuasa dalam keadaan atau safar dalam keadaan terus-menerus berpuasa, ya. Dan tidak selalu pula beliau safar dalam keadaan terus-menerus, ya, berbuka, ya, terkadang berbuka, terkadang berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat di antara dua perkara tersebut, apakah mau berbuka ataupun mau berpuasa. Dan yang paling fitri rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringnya untuk urusan jihad, untuk berperang, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pasukan kaum muslimin dalam safar mereka sudah mendekat ke barisan musuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berbuka supaya mereka mendapatkan kekuatan untuk berperang, supaya mereka menghadapi perang dalam keadaan fisiknya bugar, sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup, ya, tidak lemas, tidak lemah, ya, tidak pula yaitu dalam keadaan tidak siap untuk mengangkat senjata, tidak dalam keadaan siap untuk bisa berperang karena fisiknya, ya, belum mendapatkan asupan gizi. Ya. Maka ini yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melakukan peperangan, ya, pada bulan Ramadan, beliau membimbingkan para sahabat untuk berbuka, ya, supaya bisa bergembur dengan yaitu tenaga yang cukup. Maka bagaimana kiranya apabila pertempuran terjadi dalam keadaan tidak sedang safar, pertempuran terjadi di negeri kaum muslimin dalam keadaan orang-orang kafir yang datang untuk menyerang negeri kaum muslimin, adapun kaum muslimin sekedar bertahan saja, apakah kemudian berbuka atau tetap berpuasa? Karena mereka tidak safar ini. Kalau tadi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berbuka untuk menghadapi musuh adalah ketika mereka safar. Bagaimana keadaannya? Bagaimana hukumnya apabila mereka tidak dalam keadaan safar, berperang namun dalam keadaan masih mukim di negeri kaum muslimin? Yang tidak dilakukan bahwasanya apabila mereka berbuka, tentu saja mereka mendapatkan kekuatan dan tenaga untuk bisa berperang, untuk bisa menghadapi musuh-musuh mereka, ya. Maka dalam permasalahan ini ada dua pendapat, ya. Dan pendapat yang paling mendekati kebenaran, ya, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada bahwasanya mereka boleh berbuka. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau memberikan fatwa kepada para pasukan kaum muslimin ketika itu, ketika akan menghadapi musuh mereka dalam keadaan mereka ya bertahan di kota Damaskus, ya. Musuh dari kaum muslimin, dari kalangan kaum Tatar, ya, yaitu orang-orang Mongol, datang untuk menyerang ke Damaskus, ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memfatwakan kepada para pasukan boleh bagi mereka untuk berbuka, ya, supaya bisa memperkuat diri guna menghadapi musuh mereka dari kalangan orang-orang Mongol. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya berbuka, ya, itu lebih baik daripada atau berbuka untuk berperang ini lebih membawa manfaat yang besar daripada sekedar berbuka ketika safar, ya. Manfaatnya lebih besar, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan bahkan ketika syarat ini membolehkan bagi seorang yang safar untuk berbuka, di situ ada isyarat bahwasanya dalam keadaan berperang pun boleh, ya. Dan bahkan lebih, yaitu pantas untuk dibolehkan, ya, lebih pas untuk dibolehkan untuk berbuka dalam keadaan berperang. Untuk safar saja boleh, apalagi untuk berperang. Maslahatnya besar, ya, manfaatnya besar. Dikarenakan kekuatan yang didapatkan seseorang ketika berbuka dalam keadaan safar ini untuk dirinya sendiri, ya. Kekuatan ini bermanfaat bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, supaya tidak lemah, ya, tidak merasakan berat safar. Adapun kekuatan ketika dia berbuka dalam menghadapi musuh, ini kekuatannya bermanfaat bagi dirinya, ini pertama, dan bagi kaum muslimin, ya, untuk melindungi dirinya dan melindungi apa kaum muslimin secara keseluruhan, melindungi tentara-tentara yang berperang, juga melindungi kaum muslimin yang tidak ikut berperang, ya, dari kalangan orang-orang tua, kaum wanita, ya, ini bermanfaat. Bukannya dia kekuatan yang didapatkannya dari berbuka tadi bagi seluruh kaum muslimin yang ada di daerah tersebut, yang apabila para pasukan tidak berbuka, bertempur dalam keadaan lemah, ini membahayakan, ya, bagi pasukan itu sendiri dan bagi kaum muslimin yang lainnya. Kemudian juga dikatakan rasa berat yang dialami seseorang ketika berjihad ini lebih besar daripada rasa berat, ya, masyakkah yang didapati ketika safar. Lebih berat seorang yang berjihad membutuhkan tenaga yang besar, dia butuh untuk banyak bergerak, yang membutuhkan energi yang besar, ya, untuk berjihad fisabilillah daripada sekedar melakukan safar, ya. Di mana safar, ya, kita tahu memang membutuhkan energi juga untuk berjalan, ya, namun untuk berjihad membutuhkan energi yang lebih, ya, butuh untuk berlari, butuh untuk menebaskan pedang, bagi para pemanah butuh untuk memanah, bagi para pelempar tombak butuh untuk melempar tombak, ya, belum lagi, ya, tenaga juga terkuras dikarenakan pikiran, ya, di mana seorang ketika berpikir untuk membutuhkan tenaga juga, membutuhkan asupan gizi untuk bisa berpikir dengan jernih, ya. Maka masyakkah, rasa berat yang dialami ketika berjihad lebih besar daripada masyakkah yang dialami ketika safar, ya. Oleh karena itu, ya, lebih diperbolehkan, yaitu lebih dimungkinkan, lebih pas untuk bisa diperbolehkan berbuka ketika berjihad daripada berbuka ketika safar. Dan juga dikarenakan maslahat yang didapatkan, ya, dari berbukanya para mujahid tersebut lebih besar daripada maslahat yang didapatkan sekedar karena berbuka dikarenakan safar. Ya. Dan juga alasan yang lainnya dikarenakan Allah Taala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Dan hendaknya kalian persiapkan apa yang kalian mampu untuk menghadapi mereka berupa kekuatan. Untuk menghadapi musuh, ya, persiapkanlah kekuatan kalian. Nah, ketika seorang berbuka, ini lebih merealisasikan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ayat surat Al-Anfal, ayat yang ke-60. Ya, merealisasikan, yaitu apa? Sebab-sebab yang mengantar kepada kekuatan. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentafsirkan bahwasanya kekuatan yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah ar-rami, melempar atau memanah. Ya. Yang seperti ini tidaklah sempurna, tidak dapat dihasilkan kecuali dengan ya, sebab tadi dia berbuka, ya, mendapatkan asupan gizi, maka dia bisa kuat, bisa melempar dengan baik, bisa melempar dengan tenaga penuh, bisa memanah dengan tenaga penuh. Ya. Maka berbuka lebih cocok dan lebih sesuai dengan ayat tersebut. Ya. Dan ditambah lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat ketika mereka telah mendekati musuh. Ini dalam keadaan safar ya. Dalam keadaan safar ketika mendekati musuh, apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Sesungguhnya kalian telah mendekati musuh kalian, hampir tiba di tempat mereka, dan berbuka itu lebih mendatangkan kekuatan bagi kalian. Ya. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, ya, dengan ucapan beliau ini. Dan dalam kesempatan yang lainnya, ya, dalam keadaan safar pula beliau mengatakan, innakum musabbihu aduwakum wal fitru aqwalakum fa'tiru. Ya. Sesungguhnya kalian segera akan menghadapi musuh kalian. Dan kalau kalian berbuka ini lebih mendatangkan kekuatan bagi kalian, maka berbukalah. Ya. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya sebetulnya pada asalnya mereka itu dalam keadaan berpuasa. Ya. Maka ketika dekat, sudah dekat dengan musuh, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, sekarang sudah dekat dengan musuh, ya, dan kalian membutuhkan kekuatan, ya, maka beliau membimbingkan untuk berbuka. Alasannya apa? Tadi dekat dengan musuh dan mereka membutuhkan untuk kekuatan supaya bisa berperang, ya. Maka ini adalah sebab di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan berpuasa. Dan ini terpisah, ya, tidak, yaitu digabungkan dengan sebab yang lainnya, yaitu safar. Safar adalah sebab tersendiri yang memperbolehkan untuk berbuka, ya, adapun ketika telah dekat dengan musuh dan mereka membutuhkan kekuatan untuk menghadapi musuh, ini sebab yang lainnya, ya. Jadi kesimpulannya, seorang ketika sedang safar, apakah untuk berperang atau tidak, dia boleh berbuka. Dan ketika seseorang sedang berperang, ya, sedang atau dalam keadaan sudah dekat dengan musuh, dia sedang safarkah itu atau tidak sedang safar, yaitu bertahan di negerinya, bertahan di kotanya untuk menghadapi gempuran musuh, ketika musuh sudah dekat dan dia membutuhkan kekuatan, dia boleh untuk berbuka. Jadi safar adalah sebab tersendiri yang membolehkan bagi seseorang untuk berbuka, dan ketika berperang sudah dekat dengan musuh, kemudian membutuhkan kekuatan, ini juga sebab yang lainnya yang menjadikan seseorang boleh untuk berbuka. Al-Quran Ibn Dira Imani Warahimukumullah, secara atau garis besarnya, secara kesimpulan, kita bisa mendapatkan atau mendapatkan kesimpulan bahwasannya berbuka untuk berjihad ini lebih utama daripada sekedar berbuka untuk safar. Apalagi dalam hadis yang lainnya dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yauma fathi Makkah. Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya ketika hari dibukakannya kota Makkah, ketika hari kemenangan kaum muslimin atas kafir Quraisy dan kaum muslimin menguasai kota Makkah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu yaum qital fa'tiru. Sesungguhnya ini adalah hari peperangan, maka berbukalah. Jadi kenapa diperintahkan untuk berbuka? Karena inilah hari berperang. Sama saja apakah perangnya dengan Safar melakukan perjalanan jauh atau perangnya di tempat sendiri. Ketika itu adalah hari berperang, maka diperbolehkan untuk berbuka. Hanya saja memang kasus-kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu berperangnya dalam keadaan mereka sedang Safar. Itu yang qadarullah terjadi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya apabila kemudian terjadi hal tersebut dalam keadaan mereka bertahan pun akan diperbolehkan, dikarenakan memang ilahnya atau sebab yang beliau sebutkan dalam sabda-sabda beliau ya, mengenai bolehnya berbuka, yaitu karena mereka sedang berperang, sedang mendekati musuh mereka dan juga membutuhkan kekuatan untuk berperang. Maka ini ilahnya. Maka ini terjadi ketika seorang melakukan perang dalam keadaan Safar atau ketika tidak dalam keadaan Safar. Ketika memang butuh untuk berperang, butuh kekuatan, maka boleh untuk berbuka. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kasus selanjutnya yaitu apabila seorang butuh untuk menyelamatkan seorang yang sedang akan tenggelam, yang tidak mungkin baginya untuk menyelamatkannya kecuali dia berbuka dulu. Supaya apa? Supaya kuat, supaya bisa menyelamatkan orang tadi. Ya, dikarenakan berenang apalagi dalam keadaan panik ini menyelamatkan seseorang ini membutuhkan tenaga. Ya. Apakah boleh baginya untuk berbuka? Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukilkan jawaban dari Abdul Khattab rahimahullah. Maksudnya boleh untuk berbuka apabila dia yakin bisa menyelamatkan orang tadi dari mara bahaya berupa akan tenggelam tadi, ya. Dan tidak mungkin baginya untuk menyelamatkannya kecuali dengan berbuka puasa, maka boleh baginya untuk berbuka, ya. Maka tadi syaratnya apa? Syaratnya bahwasanya dia yakin, ya, dengan sepenuhnya bahwasanya dia bisa menyelamatkan orang tadi. Namun kalau tidak berbuka, kalau masih berpuasa, ini ya kecil kemungkinannya. Bisa jadi malah sayang ikut celaka, ya, habis tenaga di tengah perjalanan, habis tenaga sebelum bisa menyelamatkannya, maka diperbolehkan untuk berbuka. Adapun pendapat yang lainnya dari Ibnu Az-Zaghawani, ya, Ibnu Az-Zaghawani yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, boleh untuk berbuka juga, ya, apabila dia mampu untuk menyelamatkannya, tapi tidak perlu yakin, ya, hanya dengan persangkaan saja. Sepertinya saya bisa menyelamatkannya ini, ya, kemungkinannya misalnya 50-50 atau lebih besar daripada itu, ya. Maksudnya dia bisa menyelamatkan orang tadi, ya, tidak yakin dia ini bisa atau tidak menyelamatkannya, ya, posisinya jauh misalnya, agak jauh, ya, dan kemudian juga arusnya kuat misalnya, bisa saya menyelamatkannya, bisa pula tidak. Kalau dia memiliki kepercayaan diri, yaitu atau kemudian dia kemudian ghalabatul dhon, ya, dia menyangka dengan kuat bahwa dia bisa menyelamatkannya, ya, tidak perlu yakin, maka boleh baginya untuk berbuka. Kalau tadi pendapat yang pertama dari Abu Khattab menyatakan harus yakin bahwa dia bisa menyelamatkannya, ya, baru dia boleh berbuka. Nah, kalau Abu Ibnu Az-Zaghawani mengatakan apa? Tidak perlu yakin, yang penting dia memiliki prasangka yang kuat bahwasanya bisa menyelamatkan orang tadi. Jadi ini ada beberapa tingkatan, ada keyakinan, ada yang di bawah itu tidak terlalu yakin dia, namun kemungkinan yang besar bahwasanya dia bisa menyelamatkannya apabila dia berbuka kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan orang tadi, kemungkinan yang besar dia bisa menyelamatkan orang tadi, maka boleh baginya untuk berbuka, ya. Ini ada dua pendapat. Ini ada dua pendapat, wallahu alam bisawab. Maka diperbolehkan bagi seorang yang dalam keadaan seperti ini butuh untuk berbuka untuk menyelamatkan orang lain, ya, dalam keadaan dia memang yakin ataupun tidak terlalu yakin, namun ya kemungkinan besar dia bisa menyelamatkannya apabila dia berbuka. Ya. Kalau kemungkinannya kecil, ya, maka Allah alam itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau kemungkinannya kecil, apalagi justru kemungkinan besarnya dia ikut tenggelam misalnya karena tidak bisa berenang, ya sudah, tidak perlu untuk berbuka, tidak perlu untuk berbuka, apalagi untuk menyelamatkan orang tadi. Ya. Maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita bahas kelanjutannya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.